Biarkan aku sendiri, menyendiri tanpa aku pun tak ingin mencari pengganti dirimu. Mengakuinya.

Hati tanyakanlah pada diri mana yang salah. Oh, biarkanlah walau bahagia berpaling darimu. Tersenyumlah walau sakit paling darimu. Thank you. terjadi. Bila Tak mungkin lagi dan tak bernyanyi berdua, tertawa bersama indahnya. Oh, ini setelah berdua hidup bersama, hanya lagu sedih mengiringi deras air mata. akan kehadiranmu. Bagai angin lalu, tak percaya lagi, takkan aku percaya padamu. Tak sanggup, harus pergi menghadap. kau kenanglah dia.